aku ingatkan dirimu, kata-kata cinta untukku. Haruskah ku merasa begini lagi? Apakah itu memanglah nyata atau hanya ilusi? Harusnya engkau melihat dengan mata hati, harusnya engkau merasa dengan kata hati. Dimana harus aku temui perasaanmu yang dulu lagi, yang tak pernah kau mengingkari. Harusnya engkau melihat dengan mata hati, harusnya engkau merasa dengan kata hati. Hancurlah sudah hatiku, tiada mungkin kau rasakan apa yang aku rasakan. Inilah sudah semua impian, tak bisa aku milikimu. Harusnya aku sadari engkau memang tak mempunyai cinta yang tulus lagi. Dimana berada kata hati, ada lagi mata hati. Perasaanmu yang dulu lagi, yang tak pernah kau mengingkari. Harusnya engkau melihat dengan mata hati, harusnya engkau merasa dengan kata hati. Harusnya engkau melihat, harusnya engkau merasa. Dengan kata hati.